Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua ini kajian tafsir kita. Terakhir kita membahas surat Al-Mutaffifin. Yang kesimpulannya apa kemarin Mas Ahmad? Al-Mutaffifin itu adalah orang yang curang. Nah, ya Al-Mutaffifin itu orang yang hanya menuntut hak tapi tidak mau menunaikan ke kewajiban. Kemarin contohnya apa Pak Cip sama Syir dicontohkan masalah hubungan suami istri. Iya, beliau mencontohkan tipe-tipe suami yang hanya menuntut, ya, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Maka diingatkan oleh Syekh tentang hadisnya orang yang muflis, ya, orang yang bangkrut. Di mana orang itu ke akhirat membawa kebaikan yang begitu banyak. Artinya apa? Ini sebenarnya untuk gambaran orang yang ahli to'ah, ya kan, rajin ibadah. Artinya untuk gambaran manusia yang hubungannya dengan Allah itu bagus. Tapi sayangnya orang ini hubungan dengan sesama sangat buruk. Ya. Nah, suka mencela, suka menghina, suka barakallahu fikum memvonis. Nah, tayyib, dan tidak jarang dia melakukan kezoliman kepada keluarganya, kepada temannya, ya, barakallahu fikum, kepada sanak familinya. Hubungan dengan Allah bagus. Tapi sayang, karena dia ini banyak melakukan kezoliman kepada sesama, jadinya bangkrut, habis itu kebaikannya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Maka kita lanjutkan pernyataan beliau berikutnya. Kata beliau, fanasihati liha'ulai alladina yufrituna fi haqqi azwajihim ayyattaqullaha azza wa jalla. Kata Syekh, maka nasihat saya untuk para suami, ya, mereka-mereka yang jadi suami, yang mereka ini melalaikan hak istri-istrinya. Beliau mengatakan, saya nasihatkan untuk para suami yang melupakan haknya istri, yang melalaikan haknya istri. Dan kemarin sudah kita contohkan, ya, Allah. Kalau untuk kepentingan dia, keperluan dia, dia keluarkan uang enggak eman-eman. Iya. Nah, barakallahu fikum. Untuk beli baju barunya tiap bulan, untuk beli barakallahu fikum spare part kendaraannya, ya. Untuk segala jenis hobinya. Ya. Nah, kalau dia mau ngasih makan burungnya, barakallahu fikum, keluar 100 ribu enggak eman-eman. Tapi giliran anak istrinya butuh kebutuhan yang kaitannya dengan kebutuhan pokok, iya tadi, ya, susah keluarnya. Ada saja cara dia untuk berkelit dan mengelak. Nah, barakallahu fikum. Itu terkadang enggak kerasa. Nah, maka kata beliau, saya nasihatkan untuk suami-suami yang seperti itu, Kata beliau, ayyattaqullaha, hendaknya kalian takut kepada Allah. Ya. Jangan suka berbuat zalim kepada istri. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa bin nisa fi akbari majma'in syahidahu al-alamul islami fi hayati rasuli alaihi salatu wassalam fi yaumi arafah fi hajjatul wada'. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memberikan wasiat ya untuk kaum wanita, artinya memberikan wasiat kepada para laki-laki untuk memperhatikan kaum Hawa. Nah, tayyibi akbaril majma' di halayak ramai, di tengah-tengah orang yang banyak, dan itu disaksikan oleh alam Islam ketika Rasul masih hidup, tepatnya pada saat hari Arafah yang dikenal dengan haji perpisahannya Rasul. Jadi beliau pesannya itu berarti pesan yang apa? Sangat ditekankan, pesan yang sangat-sangat barakallahu fikum beliau naam agungkan. Beliau mengatakan ittaqullaha bin nisa. Wahai kaum laki-laki, wahai para suami, takutlah kalian kepada Allah dalam menyikapi istri-istri kalian. Nah, ya. Tidak boleh terlalu dimanja. Dalam artian semua yang diminta sama istrinya dikasih. Saking cintanya. Saking sayangnya. Nah. Iya. Baik. Akhirnya apa? Ya tadi dia karena kebutuhan istri. Mau tidak mau mengimbangi. Akhirnya korupsi. Ya kan? Nah, kebutuhan spanya saja. Satu bulan 50 juta. Ya Pak Safari ya. Nah, itu baru spa ya Pak ya. Satu bulan mandi susu. Belum lulurnya. Itu baru spa 50 juta satu bulan. Iya. Belum kosmetiknya. Belum barang-barang branded yang lain. Tasnya. Iya. Yang merek barakallahu fikum buatan Eropa yang harganya 100 juta, 200 juta. Nah, barakallahu fikum. Gaji dia enggak seberapa. Jadi ketika ada tawaran ya barakallahu fikum, nah uang-uang yang tidak halal ya tidak terima. Untuk memanjakan istrinya. Kalau enggak nanti ngambek Pak Siswo. Kalau enggak dikasih ngambek. Ya, maka Allah Rasul mengatakan ittaqullaha bin nisa. Ya, takutlah kalian kepada Allah dalam menyikapi istri kalian. Nah. Jangan sampai terlalu dimanja, semua keinginannya dipenuhi, akhirnya menjerumuskan kalian dalam keharaman. Ya, mengambil hak orang lain yang bukan hak kalian. Begitu juga sebaliknya, barakallahu fikum. Jangan juga kalian melalaikan, menyia-nyiakan hak mereka. Nah, barakallahu fikum. Iya. Seperti yang saya gambarkan tadi, sampai kebutuhan pokoknya diabaikan. Dia butuh baju, bajunya sudah sobek-sobek, barakallahu fikum. Nah, tidak dibelikan ganti yang baru. Nah, padahal suaminya tiap bulan ya Pak Safari ya. Naam, di baju yang baru barakallahu fikum. Baik. Hati-hati kata Rasul dalam menyikapi istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amalillah. Rasul mengatakan karena kalian mempersunting. Karena kalian ketika mengambil istri-istri kalian tadi dari orang tuanya, dari keluarganya, dari kakaknya. Ketika kalian ambil. Itu dengan apa? dengan jaminan keamanan dari Allah. Nah, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian menghalalkan farji mereka, kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Artinya ketika kalian mengambil, mempersunting istri-istri kalian, nama Allah yang kalian pakai. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga besar barakallahu fikum amanah tersebut. Barakallahu fikum. Itu nasihat Rasul. Nasihat Rasul buat para suami. Dan itu beliau sampaikan ketika haji wada. Artinya ini nasihat penting. Nasihat penting bagi para suami. Sehingga harus pandai-pandai dalam memanajemen sikap. Nah, dan kapan dia harus barakallahu fikum menentukan sikapnya. Fa amarna an nattaqiyallaha ta'ala fin nisa. Dan Rasul juga memerintahkan kita untuk kita takut kepada Allah dalam menyikapi istri-istri kita. Wa qala Rasul mengatakan ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanun 'indakum. Rasul mengatakan takutlah kalian kepada Allah dalam menyikapi wanita, istri-istri kalian. Karena sesungguhnya mereka itu bagi kalian bagaikan awan, tawanan. Ya. Nah, ai bimanzilatil usra. Para istri itu seperti orang yang kita tawan. Yang kita barakallahu fikum penjara. Kenapa? Karena setelah dia menikah dengan kita, dia akan terikat. Ya kan? Enggak bisa seenaknya keluar ketemu dengan sembarang orang. Nah, barakallahu fikum. Atau keluar saja tanpa izin dari suami, enggak bisa. Bahkan ketika dia puasa pun harus izin kepada suami. Karena itu kaitannya dengan hak suami nanti. Kalau suaminya butuh, dia puasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi Rasul menggambarkan wanita itu bagaikan tawanan kalian. Artinya harus diperhatikan baik-baik, ya, barakallahu fikum. Nah, sudah dijadikan tawanan itu kan kalau tidak diperhatikan ya kasihan. Barakallahu fikum. Nah, li'annal azira insya'a fakkahu alladhi na'am asarahu atau asirahu wa insya'a abqahu. Karena yang namanya tawanan, kalau dia berkeinginan untuk melepaskannya, ya sudah, bebas. Tapi kalau dia ingin berkehendak membiarkannya, nah, ya maka tidak dia lepaskan. Iya, barakallahu fikum. Artinya kalau dilepaskan ya itu dicerai, ya sudah bebas cerai. Tapi kalau dia berkehendak untuk terus menjaga, ya maka akan terjaga. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari sini barakallahu fikum itu memberikan beberapa faedah kepada kita dari sabda Nabi bahwasannya kaum wanita itu bagaikan tawanan untuk suaminya. Nah, yang pertama barakallahu fikum memberikan faedah kepada kita, ya, hendaknya para istri memiliki ihtiram, penghormatan, nah, memuliakan dan mengagungkan suaminya. Ya. Jangan mentang-mentang. Barakallahu fikum. Naam. Karena Rasul mengatakan wanita itu, istri itu pada hakikatnya seperti tawanan bagi suami. Suami itu yang memiliki hak, ya, barakallahu fikum, atas dirinya. Naam. Jadi jangan mentang-mentang. Ya. Nah, mentang-mentang dia anaknya bos. Dinikah sama suaminya, bosnya suami. Kan ada yang seperti itu ya. Nah. Dia menikahi istrinya tadi hanya modal. Modal apa, Pak? Modal dengkul istilahnya orang ya. Nah. Dia orang yang enggak punya, tapi Masya Allah ya. Nah, anaknya bos suka sama dia. Kadang kan terjadi semena-mena istrinya. Ya, suaminya itu barakallahu fikum dihujat, dicaci, dimaki, enggak ada harga diri. Dia yang ngatur suami. Nah, bukan suami yang ngatur istri. Nah. Hati-hati. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Rasul mengatakan apa? Karena kalian wanita seperti tawanan bagi suami kalian. Barakallahu fikum. Sehingga kepada para istri harus barakallahu fikum memperhatikan ya hal tersebut barakallahu. Nah. Faedah yang lain yang bisa kita ambil barakallahu fikum dari pernyataan Nabi di sini, nah, bahwasanya para istri itu membutuhkan izin ya dari suaminya. Barakallahu fikum. Dalam amal dan kegiatan yang ingin dia lakukan. Terkhusus ketika amal tersebut akan berkaitan dengan haknya suami dan tanggung jawab dia. Nah, barakallah. Ya. Misalnya apa? Tadi dia pengen puasa. Nah, puasa sunnah. Bagus. Tapi kan itu nanti akan ada kaitannya dengan kebutuhan suami yang satu itu. Kalau suaminya lagi pengen. Nah, barakallah fikum. Maka mana yang lebih dipentingkan? Mas Ahmad. Si istri tadi. Suami lancar ya Mas Ahmad jawabnya. Suami ustaz. Istri harus paham itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Atau ketika dia ingin pergi. Iya, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada barakallahu fikum pertemuan, ya. Nah, barakallahu atau pengajian, barakallahu fikum. Naam. Ya kan otomatis dia akan meninggalkan anak-anaknya misal gak bisa dibawa. Atau ada beberapa pekerjaan rumah tangga yang tidak bisa dilanjutkan. Itu kan menjadi tanggung jawab harus ditinggalkan. Maka butuh izin suami. Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Dan itu menunjukkan barakallahu fikum bagaimana Nabi SAW itu memandang ya posisi suami dan Islam memandang posisi suami itu sangat tinggi ya. Sampai istri itu diibaratkan seperti apa? Tawanan. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan seandainya boleh saya perintahkan orang itu untuk sujud kepada selain Allah, istri tak perintahkan untuk sujud kepada suami. Nah, ini menunjukkan posisi suami itu sangat agung di dalam Islam. Tetapi di saat yang bersamaan juga Rasul barakallahu fikum memberikan apa? Ancaman, peringatan bagi para suami. Jangan mentang-mentang kalian itu dikatakan qawwamuna 'ala nisa. Jangan mentang-mentang kalian itu diagungkan, dimuliakan, bisa bertindak seenak-enaknya. Ya, semaunya barakallahu fikum. Nah, maka diingatkan, ingat orang yang muflis. Nah, barakallahu fikum. Wal mar'ah kata Syekh inda zaujiha kadzalika in syaa talaqaha wa in syaa abqaha. Maka begitu juga seorang istri bagi suaminya, kalau suaminya ingin menceraikannya maka dia akan diceraikan, kalau suaminya ingin barakallahu fikum mempertahankannya maka akan dipertahankan. Fahiya bimanzilatil asir indahu falyattaqillaha fiha. Sehingga kata beliau Istri itu bagi suami seperti tawanan di sisinya. Maka hendaknya suami takut kepada Allah dalam menyikapi istrinya. Barakallahu fiik. Nah, itu nasihat beliau untuk kita semua. Sehingga kita harus pandai-pandai mengambil sikap, ya, dan memandang. Ya, barakallahu fiik. Baik. Sebagai seorang suami, kita harus apa? Memiliki perhatian, ya. Punya kasih sayang, barakallahu fikum, kepada istri, berupaya menunaikan kebutuhan-kebutuhannya yang pokok, ya. Kalau ada lebihnya, ya barakallahu fikum labas. Nah, kita berikan, barakallahu fikum. Begitu juga sang istri diharapkan memuliakan, melayani, ya, suaminya, barakallahu fikum, dengan sebaik-baiknya. Nah, dia membuat suaminya benar-benar nyaman. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik. Jadi kalau di rumah itu benar-benar maknyus. Nah, ya, nyes. Jadi di rumah itu seperti oase yang ada di tengah-tengah padang pasir. Jadi pulang ke rumah itu rindu suaminya, ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Karena istrinya pintar membuat kondisi rumah itu nyaman. Tapi kalau istri barakallahu fikum tidak pintar, nah, itu kalau udah mau pulang udah pusing kepalanya, ya. Jadi kalau pas kerja di luar itu enggak kepikir, wah enak, enjoy sekali. Tapi sudah masuk gang rumah, waduh kok mumet ini dasku ya. Opo ini. Nah, yang ngetuk pintu rumah itu, wah, barakallahu fikum, ya. Semprotan istri itu barakallahu fikum. Bingung. Nah, ya. Pulang salah, enggak pulang salah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi mumet barakallahu fikum. Nah, itu jangan sampai suami-suami, ya, antuna seperti itu keadaannya. Nah, dibuat suami-suami kalian barakallahu fikum, nah, merasa nyaman, merasa tentram ketika berada di sisi kalian, itu baru top. Nah, ya, istri yang apa? Mantul. Apa mantul? Mantap betul. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya kata beliau, wa kadzalika aidan najidu ba'dhan nas yuridu min auladihi ayyakumu bihaqqihi 'ala at-tamam. Lakinnahu mufarritun fi haqqihim. Demikian juga beliau memberikan contoh yang lain. Kita mendapati sebagian orang itu pengen, ya, anak-anaknya itu bisa menunaikan haknya terhadap orang tua dengan sempurna. Barakallahu, ya. Jadi kalau orang tua kan pengennya anak-anak itu apa? Hormat, patuh, nurut, ya. Nah, pengennya kan gitu. Orang tua itu anaknya apa? Hormat, patuh, nurut, memuliakan, pengennya sih seperti itu. Nah, kalau anaknya agak lewer sedikit atau membangkang sedikit atau menentang sedikit, dia langsung emosi. Nah, atau malah barakallahu fikum, ya, kecewa. Bapak kecewa sama kamu. Wah, ya, sudah dari kecil kamu itu, ya, saya perjuangkan, ternyata sudah besar gak tahu terima kasih. Ayya birruhu fil ma wa fil badan wa fi kulli syai'in yakunu bihi albir, kata beliau. Orang tua itu pengen anak-anaknya berbakti kepada orang tuanya dari sisi finansial, harta. Ya. Pengen. Ya, kalau bapaknya butuh uang atau perlu uang, nah, ya dikasih. Ya, pengennya seperti itu. Atau paling tidak dia pengen anaknya itu pengertianlah, tahu kalau bapak lagi butuh uang. Gitu ya. Atau bil badan. Orang tua itu menginginkan anak-anaknya barakallahu fikum, ya, ringan tangan, Nah, ringan jasadnya untuk membantu orang tua dengan fisiknya. Pengennya seperti itu, anak-anak itu bantu ya, kerjaan, barakallahu fikum, na'am, fisik. Ya, kadang dia butuh minta diantarkan kemana gitu karena sudah tua, barakallahu fikum. Pengennya. Wa fi kulli syai'in, dan apa sajalah pengennya orang tua itu anak-anak ya bantulah. Nah, pengennya sih seperti itu. Lakinnahu huwa mudayyi'un li haula'il aulad. Ternyata barakallahu fikum orang tua tadi mendapati anaknya ketika dewasa tidak seperti yang diharapkan. Sangat cuek sama orang tuanya. Ya. Orang tuanya butuh. Nah, kesulitan uangnya. Enggak ada sedikit pun hatinya peka. Padahal dia sukses di luar kota. Ya. Barakallahu fikum. Jadi general manager. Nah, sebuah perusahaan. Mobilnya itu 10, rumahnya megah. Nah, tapi bapaknya sakit di rumah, butuh uang, barakallahu fikum, enggak ada sedikit pun ya terbetik barakallahu fikum. Anak tadi ya, besarnya jadi anak durhaka. Nah, ternyata usut punya usut, barakallahu fikum. Ya, dia orang tua yang ketika anaknya tadi dalam masa-masa pertumbuhannya melalaikan hak-haknya. Iya, baik. Barakallahu fikum. Dia baru kenal anaknya itu ketika anaknya sudah sukses. Sebelum itu dia tidak tahu bagaimana perjuangan sang anak. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Dia sibuk dengan barakallahu fikum. Tayyib kerjaannya, dia sibuk dengan hobinya, dia sibuk dengan teman-temannya. Nah, nggak tahu sama anaknya, nggak kenal. Tapi giliran tuanya, ya balasannya seperti itu. Jadi anak yang durhaka. Nah, dia jengkel, dia marah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasul mengatakan, dan anaknya mengatakan, ya tentang kondisi orang tuanya. Maka dia mengatakan, ya. Sebelum anak kamu durhaka kepada kamu, kamu dulu yang durhaka kepada anakmu. Barakallahu. Baik. Ghairu qa'imin bima yajibu 'alaihi wa nahwihim. Dia tidak menegakkan sesuatu yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anaknya. Naqulu, kata beliau, hadza mutaffifun. Maka kami katakan orang tua yang seperti ini, entah ayah atau ibu, ya. Kadang dua ya. Kadang bapaknya yang enggak peduli tentang anaknya, kadang emaknya. Justru bapaknya yang perhatian, emaknya sibuk kerja, sibuk berteman ya dengan teman-temannya, enggak mikirin anaknya. Ketika besar anaknya tadi menjadi anak yang durhaka, na'am, barakallahu fikum, tayyib. Ya, jangan menyalahkan siapa-siapa. Barakallahu fikum. Nah, dan beliau mengatakan, kami katakan orang yang seperti ini adalah orang yang curang, mutaffifun. Ya, kecilnya ditelantarkan, besarnya pengen apa? Dihormati. Anaknya ketika kecil dia telantarkan, ketika anaknya sudah besar dia pengen anaknya itu apa? Menghormati dia, memuliakan dia, apa keinginannya dipenuhi. Barakallahu. Ini orang yang curang, kata beliau. Kama naqulu fil mas'alatil ula. Sebagaimana kami mengatakan pada masalah yang pertama, istri kepada suami kepada istrinya. Fi mas'alati zauj ma'a zaujatih, pada masalah sikap seorang suami kepada istrinya. Innahu idza arada minha an taquma bihaqqihi kamilan wa huwa yabkhas haqqaha, yaitu dia ingin dari istrinya menegakkan hak sang suami tadi dengan sempurna dalam keadaan dia mengurangi hak istrinya. Naqulu innahu mutaffifun. Maka kami katakan ini juga suami yang curang. Hadzal alab alladhi arada min auladihi ayyabirruhu tamamal bir wa huwa muqassirun bi haqqihim naqulu innaka mutaffifun, kata beliau. Naam, kata beliau, ya, bapak yang satu ini dia ingin anak-anaknya berbakti kepada dia dengan sempurna, dengan totalitas, padahal dia sebagai seorang ayah, ya, melalaikan hak anak-anaknya, mengurangi hak anak-anaknya. Maka kami katakan, kata beliau, kamu adalah bapak yang mutaffifun, kamu ayah yang curang. Wa naqulu lahu tadzakkar qaulallah ta'ala. Maka kami katakan kepada bapak-bapak yang seperti itu, wahai para bapak, ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wailun lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah, ya, binasalah orang-orang yang berbuat curang, yang mereka kalau manusia menimbang untuk mereka minta ditunaikan 100%, tapi kalau mereka menimbang untuk manusia atau menakar, maka mereka berbuat curang. Maka ingat ayat ini, ya, bagi para suami, bagi para ayah yang melalaikan tanggung jawabnya, ingat ayat ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu hafizakumullah.